babu ta'ajjubu law siwatani ma'af ala zaidan wa irabu ma muqtada'un bimana syai'un alim wa'af ala firun ma'adin fa'iluhu damirun wa zaidan maf'ulun bih wal jumlatu khobaru ma wa'af ilbihi wa'allah bimana af ala wa asluhu af ala aydha sorakada ka'agadda al-ba'iru أيذا صار ذا غطة فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ فمن سمى لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام وفعل الفاعل ليس اسم فاعلها الأفعال Qala al-musannifu rahimahullah at-ta'ajjub bab at-ta'ajjub tafa'ulun minal ajab. Sayyid ta'ajjub itu adalah wazannya tafa'ul dari kata al-ajab. Al-ajab sayyid ikhwan masdarnya adalah at-ta'ajjub. Ajabun tafa'ulun ta'ajjubun. Walahu alfadun kafirah, dia ini memiliki alfad-alfad yang banyak. Ghairu mubawabin laha, Yang tidak diberi bab, yang tidak ada babnya. Fin nahwi, di dalam kutubun nahw. Jadi ta'ajub itu wakil lafate, lafat yang berfaedah, ta'ajub yang tidak terbabkan di dalam kitab An-Nahu. Yang tidak terbabkan di dalam kitab An-Nahu. Faqaulihi ta'ala kaifa takfuruna billah. Di sini apa? Bentuk bahwasanya ta'ajub itu banyak ya alfatnya, seperti kaifa takfuruna billah. Di sini memiliki mana apa? Ta'ajub bagaimana kalian ini kok kufur kepada Allah? Fauna kaifa takfuruna huna, mananya? Mananya ta'ajub. Mananya tak. Tapi sebuah seperti ini tidak disebutkan di dalam abwab an-nahwiyah, dalam bab nahwu, dalam bab an-nahwu. Dari waqaulu alaihi salatu wassalam subhanallah, kata-kata subhanallah innal mu'mina la yanjus hayyan wala mayitan. Di sini subhanallah juga memiliki mana apa? Faedah ta'ajub memiliki mana faedah? At-ta'ajub. Wa qawluhum lillahi daru farisan. Kata-kata lillahi daru adalah maknanya ta'ajub. Farisan seorang apa? Mengendarai kuda. Falkulasa di sini lillahi daruhu termasuk apa? Termasuk alfat at-ta'ajub. Kadzalika kaifa tafurun, kadzalika kata-kata subhanallah, ini alfat semuanya apa? Alfat ta'ajubiyah. Alfat-alfat yang berfaedah apa? Ta'ajubiyah. Faham insyaallah, Pak. Rip mana kamu ya, Rip? Jelasin insyaallah, Pak. Jelas ini. Jadi intinya apa? Alfat ta'ajub itu apa? Banyak sekali yang tidak tertera dalam bab-bab nahwu. Wa qawlu syair ya sayyidan ma anta min sayyidin muwatta'an ala knafi rahba dzira'i. Ana satuna. Hah? Mana saja di sini? Hah? Taib ikhwan. Antum punya apa di situ? Ada dua, mana? Ya sayyidan, itu adalah mana tajub. Duhai tuan ya. Terus yang dua apa? Garis itu. Hah? Sodro. Mana sodro? Gak ada ini. Ma'anta itu. Hah? Oh gitu. Ya setelah anda mau tulisannya. Oh, jumlah gitu. Kalau di sini enggak punya kita orang ini. Nah. Baik, intinya apa? Intinya apa ya, Nana? Di sini mananya mana ta? Tajwiyah. Seterusnya, wal mubawwabu lahu fin nahwi siwatan. Dan yang diberi bab di dalam kutubun nahwu itu hanya dua sighatah. Yang di dalam kutubun nahwu yang diberi sighah itu hanya dua sighatah, yaitu ma'af'ala dan af'il bihi. Ini sighahnya ta'ajubiyah. Sighah ta'ajubiyah hanya ada dua tok, ma'af'ala zaidan dan af'il bihi. Seolah itu mengenalkan sighah ta'ajubiyah kan, ma'af'ala dengan ma'af'ala zaidan dan af'il bihi. Ini sighah ta'ajubiyah. Sekarang lihat, fa amma sighatul ula fa ma ismun mubtadaun. Jadi cara i'rabnya jadikan gini, maaf ala maikirannya mau bu, ah ini maikir mubtada ya, maikir mubtada kan ya. Nanti gini, ada yang mengerok khobar, af'ala khobar, zaitan mubtada mafulun fi. Ma di sini mubtada. Di sini dalam kitab Allah Masalik Ibnu Syam menukilkan ittifaq. Ma itu harapnya apa? Mubtada. Ma ini tada. Terus as ini syai'un. Nah. Ma'af alah aima syai'un azim, apa yang telah menimpa, apa yang telah dikerjakan oleh Zaid, apa yang telah dikerjakan oleh Zaid. Jadi masih nanti ini ada syai'un azim. Kita lihat lagi. Fa masighatul ula fama. Ma di sini ismun. Dia adalah ism. Mubtada'un irafi mubtada. Waqtulifa fi ma'naha ala madzhabaini. Dan diperselisihkan masalah maknanya atas dua mazhab. Jadi maknanya ma ini apa artinya? Ma di sini artinya apa? Ada dua mazhab di antara para ulama. Dosisnya tanggal berapa? Dua, empat. Umumnya dua, empat. Agustus. Malah Agustus? Masih lama berarti? Dua enam apa? Juli. Itu sudah jelas itu. Terus ini sudah 24 26. Ini tahun berapa sekarang? Sekarang masih Juli. Ya sebulan lagi. Oh, masih lama sebulan lagi. Masih lama. Takut tuh pikir bulan ini. Berarti masih sebulan akan datang ya. Berarti menjelang puasa berarti ya. Nah, itu puasanya. Oh gitu, masih lama ya. Selesai lah. Waktu lifa fi mana ala mazhabaini, dan diperselisihkan berkaitan dengan maknanya ma di sini fi mazhabaini, ada dua mazhab. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, annaha nakiratun tamatun bimakna syai'in. Bahwasanya ma di sini memiliki makna nakirah yang sempurna. Bukan nakirah itu duduk main pembahasan yuk, maknai ma. Ya, arti ini ma itu adalah berbentuk umum lagi sempurna. Apakah itu makanya maknanya syai'? Saya kan sesuatu. Umum kan satu ini. Buah pun satu kok baik. Saya itu umum. Tapi umumnya itu sempurna. Umumnya sempurna. Ada mana? Anha nakiratun tamatun bimana syai'un. Syai'un adhim. Atau satu yang sempurna ya. Satu kan umum. Fa'ala hadzal qaul, atas hadzal qaul, fama ba'da huwal khabar. Atas mana hadza sayakun, apa setelah ma ini i'rabi khabar. Setelah mana i'rabi khabar. Baik, wa jazal ibtida'u biha. Lihat. Kenapa ma di sini kok bisa sayun di sini, mananya sayun ini? Kenapa bisa di'rab sebagai mubtada? Kenapa ini ma di sini yang bimana syai'un itu kena kirob. Ya enggak, Ikhwan? Kenapa kok bisa diirab mubtada? Soal ini mengandung mana ta'aj? Ta'ajubiyah. Jadi meskipun ini nakirob, ini aneh artinya. Mubtada kan harus marifat. Maknanya kan harus marifat. Tapi ini adalah maknanya kena kirob. Tapi kenapa dia bisa diirab sebagai mubtada? Soal ini memiliki makna ta'ajubiyah. Lihat. Wajazal ibtida'u biha. Dan boleh ibtida'u biha. Ay menjadikan dia itu mubtada. Paham ini? Alasannya lima fiha min makna ta'ajub. Karena di sini terkandung makna ta'ajubiyah. Jadi meskipun dia itu berfaedah umum, tapi karena terkandung makna ta'ajubiyah, itulah yang membuat dia bisa di-irab sebagai apa? Mubtada. Kama qalu fi qawli syair ajabun tilka qadiyatun ayna sayyiduna ajabun. Di sini kan mubtada. Batal mubtada kan apa namanya? Harus marifat. Ajabun di sini kan mubtada loh. Kenapa? Karena jawabannya ini terkandung makna apa? Ta'ajubiyah. Jadi boleh sampai khawarana barakallahu fik meng-irab suatu yang nakira itu sebagai mubtada. Batal kaidahnya apa? Dia harus marifat. Kalau ketika itu terkandung apa? Mana ta'ajubi? Ta'ajubiyah. Lah saya kan ajabun. Amat mengherankan litil kekodiatan terhadap itu satu permasalahan. Kalau kulas di sini, ajabun adalah di'irab mubtada lima fiya min makna ta'ajubiyah. Taib. Wa imma yang kedua ini. Yang kedua itu siapa? Yang kedua ini adalah kenapa boleh dia di'irab mubtada. Alasan yang pertama, karena memiliki mana? Ta'ajubiyah. Alasan yang kedua sekarang. Wa imma ada kalanya, ini penjelasan alasan. Ada kalanya, li'annaha fi kuwatil mausuf. Ay, ditakwilkannya seperti yang disifati. Jadi, di sini alasan yang kedua, fi kuwatil mausuf, posisi dia sesuai atau ditakwilkannya, ditafsirkannya, ada yang disifati, disifatinya. Ada mana? Fi kuwati al-mausuf. Fi kuwati ay, apa ya fanana? Fi kuwati al-mausuf, ay ditakwilkannya seperti yang disifat, disifatinya. Idil makna syai'un azim. Ini kan? Jadi syai'un di sini, ada yang disifat, ay bentuk sifat, dan mausuf. Syai'un azim mubtada, azim undaba. Sifatnya syai'. Dan ingat dulu ketika kita ngaji musawakot, apa namanya? Khobari mubtada itu boleh nakira kalau jadi disifati. Ingat kan? Seperti qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Mana-mana khobarnya? Khairun. Mana mubtadanya? Qaulun. Padahal dia adalah nakira kan? Tapi dia disifati dengan ma'ruf. Idil ma'na syai'un azimun hasana zaidan. Kama qalu fi syarrun aharra dhanabin. Syarrun mubtada. Haa? Tapi dia apa? Disifati. Ditakwilkan ada yang ada persifatan. Ada sifat yang mensifati dia. Makanya takdirnya itmanau syarrun radhimun ar-radhanabin. Bagaimana begini? Adalah syarrun irab jamu mubtada, sedangkan dia adalah nakir. Nakira. Irab jamu mubtada, sedangkan dia adalah nakir. Nakira. Faham insyaAllah yang ada di sini? Jelas? Baik. Buat, ha? Karena sempurna ngono to wa iya. Seperti kan saya kan ya sempurna kan naik umum saya kan apa saja maksud. Apa ya aja dikira apa sempurna. Penekanan aja itu. Wasani mazhab yang kedua. Karena itu mazhab yang kedua. Tolong saya matikan juga barangkali sudah. Oh, gue baik bagus. Pembahasan sampean delei. Suka musuh nunggu delei. Baik. Anak punya huwa sautul kalbi. Sarun azimun harradha nabit. Jadi jelek apa amawa sarun azim, jelek apa sarun azim, yaitu jelek yang apa? Amat jelek kalilah. Harradha nabin, sesuatu itu yang bersuara, ya bersuara, tapi bersuara dana bin apa? Suara dagu suara anjing. Dana bin yang menyerupai apa dana bin? Berdatang bu, buas yang berbuai, belakang ada ITV. Tapi iki orang yang kita sucai. Ah, TV anak mana ni? Wasani, sementing kita faham apa? Syarun adalah nakira dan dia sebagai mubtada karena fiquwati al-mausuf, karena kekuatan dia itu seperti yang di sebagaimana yang dia disifatkan. Wasani anna tahtamilu salasata aujuhin. Bahwasanya ma di sini memiliki tiga segi arti. Ini bahasa yang kedua, tidak hanya satu saja, memiliki kemungkinan tiga makna. Kalau yang pertama ada satu saja maknanya kan, yaitu syai'un. Ini enggak, ini memiliki tiga makna. Ahaduha antakuna nakiratan tamatan kama qala sibawai. Ini seperti yang pertama. Yang kedua, antakuna nakiratan mausufatan bil jumlati allati ba'daha. Yaitu maknanya itu nakira yang disifati dengan jumlah setelahnya. Baca apa itu? Ma'af ala af'ala zaidan. Ini mensifati apa? Ma. Jumlah setelahnya itu mensifatinya ma. Aima itu disifati dengan jumlah setelahnya. Wasalis antakuna ma'rifatan. Jadi di sini maknanya? Ma di sini ma'rifat. Mausulatan. Ya, mausulatan bil jumlah allati ba'daha. Yang dimausulkan dengan jumlah setelahnya. Jadi jumlah setelahnya sebagai si sila. Dan maknanya ma di sini ma mausulah. Ma ari ma af'ala. Di sini ma adalah ma mausul. Aina sila? Silanya adalah jumlah setelahnya. Wa ala hadainal wajhain, ayan wajhain. Aina wajhain yang nomor 3 dan yang nomor 2. Fal khobaru mahdzuf, khobarnya dibuang. Bagi menurut pendapat yang pertama, khobarnya adalah jumlah setelahnya, ya kan? Kalau wajah yang kedua berarti mubtada apa? Mubtadanya ma, khobari dibuang. Wa ala hadzal wajhain, wajhain ay wajh. Yang kedua dan yang ketiga, fal khabaru mahdhufun. Wal makna syai'un hasana zaidan adhimun. Mana anunya? Khabarnya adhim. Ini bagi yang mengatakan sifatnya syai adalah hasana. Ngerti ya, Pak? Lihat ini. Dia kan nakira disifati dengan jumlah setelahnya. Berarti maiku apa namanya? Apa namanya? Kan maknanya syai'un. Mana sifatnya? Jumlah setelahnya. Mana khobarnya? Dibuang. Takdirnya adalah adimun. Jelas kan insyaallah? Jelas ya saya? Jelas. Jadi ma artinya syai'un. Kan dia kan nakira. Disifati dengan jumlah setelahnya. Apa jumlah setelahnya? Ahsana zaidan. Ini sifatnya. Terus mana khobarnya kalau begitu? Dibuang khobarnya berupa adimun. Au alladhi sub alladhi. Alladhi bagi yang mengatakan apa? Ma ini mau mausulah. Ma ini mausulah, maka takdirnya adalah alladhi. Takdirnya adalah alladhi. Alladhi ma ini mubtada, dia adalah alladhi. Mana silanya? Mana silanya? Jumlah setelahnya itu ahsana atau hasana, mana khabarnya? Dibuang. Au alladhi hasana zaidan syai'un adhimun wa hadha qaulul akhfas. Ini adalah qaul akhfas. Kira-kira mudeng di sini. Mudeng insyaallah, Pak. Mudeng. Eh, paham Anwar? Eh? Tenang? Eh. Paham ini coba? Iqbal, Iqbal. Jadi intinya, ingat ya, perhatikan ma di sini proses-prosesnya jelas di dalam mubtada, jelas ya. Cuma apa khawatirnya para ulama itu memperselisihkan apa maknanya maiki apa. Ngono lho. Ada yang mengatakan ya mana ta'jubiyah kan? Mana tamana kira tama. Itu mana yang pertama kan mana kira tama. Pada yang mengatakan nakira tama itu berarti ada dua pendapat. Kenapa dia dikatakan mubtada on dia adalah nakira? Ada dua segi ya kan? Ada yang mengatakan karena dia adalah mana ta'jubiyah dan ada yang kedua apa? Karena dia diisi sifati. Jelas. Mana yang kedua memiliki istimal tiga. Paham? Yang pertama apa tadi? Nakira tama. Yang kedua apa? Disifati. Dia itu sifat dan jumlah setelahnya adalah sifat-sifati. Nah, yang nomor tiga apa? Mausul dan jumlah setelahnya adalah silai. Bagi dua pendapat bagi segi yang kedua dan ketiga berarti khobari dibuang. Bagi yang pertama adalah mana khobarnya? Jumlah sendiri setelahnya adalah kok adalah khobar gak dibuang. Syai'un wa'il syai'un tohu ba'li ca'adhimun sifatih syai'un iya Allah di'iku mutada'i. Jadi kalau menerjemahnya utawi yang hasana sengapi'i ing zaidan ing zaid iku syai'un sesuatu sengadhimun senggede. Potong dengan iya sama iya solusi sama wa amma af'ala. Saya ingin mari pembahasan ma, saya ingin membahas af'ala. Wa amma af'ala adapun af'ala faza'amal kufiyun annau ismun kufiyun dulu af'ala ini isim. Sekarang masalah af'ala, af'ala kufiyun ngomong ini isim jelas kufiyun. Bidalil annau yusakharu. Dengan dalil afal ini bisa ditasghirkan. Dan fi'il enggak bisa ditasghirkan. Yang bisa ditasghirkan adalah isim. Jelas ini jawab, jelas? Jelas ini. Kalau mereka mengatakan ma'u haisina. Apa sini? Ma'ah sanahu. Ditasghirkan ma'u haisinahu. Ma'umailiha apa yang mulia? Amlah. Ya, ditafsirkan menjadi umailah. Umailah. Yes. Iku kufyun. Yes. Jelas ini. Waza'amal basriyun. Orang-orang basriyun mengatakan annahu fi'lun madin. Dia adalah ini yang teratum ketahui kan? Dalam melakas kan? Ini adalah fi'l ma? Fi'l madhi. Sekarang kita punya faedah, kufiyun mengatakan dia adalah isim. Wahuwa as-suhi, kata Ibn Usam, pendapat basriyin itulah pendapat yang benar. Bahwasannya apa? Af'ala ini apa? Adalah fi'il. Ini pendapat sebenar, dia adalah fi'il. Li'annahu mabniyun alal fathhi. Dan dibaca af'ala, dia adalah mabni alal fathhi. Karena apa? Fi'il ma? Fil madhi, semua fil madhi itu mabni alal fathah. Kecuali apa? Bersama dengan wawu apa? Jama'ah dan nun niswa bagi pendapat basriyin. Kufiyin mengatakan apa? Semua fil madhi itu mabni alal fathah mutlaqah. Ketika fa'alu bagaimana mereka? Mabni alal fathah mukor daro. Lewat toh? Ditukfah. Walau kana isman, bantahannya. Kenapa dia yang benar dia adalah fi'il? Walau kana isman, andai kata af'al ini isim, lartafa'ah, tentu dia akan rofa'. Ma'af alu. Tentu dia akan rofa' sebagai khobahnya. Tapi kenapa mereka baca af'ala? Musna wangani musna benija? Ya orang mungkin. Baik. Pada yang kedua, wali annahu yalzamu ma'aya ilmu takallim. Bahwasanya mengharuskan pada dia untuk ketika dia bersama ya mutakallim ada nun wiqayanya. Ketika di sini af'ala bersambung dengan ya mutakallim, pasti di sini harus ada nun wiqayanya. Jelas? Baik, jelas-jelas bukti. Lah kalau isim bi enggak usah pakai nun wiqaya. Kitabi, darbi, enggak usah pakai nun wiqaya. Tapi ketika dia fi'il pasti membutuhkan nun wiqaya. Af'alani, dharabani, dan yang lainnya. Baik. Yukal ma'af koroni ila af'i ila af'illah. Alangkah butuhnya saya terhadap maafnya Allah. Di sini ketemu sama nun ya mutakalim. Maka wajib ada nun wiqaya. Andai kata dia izin, ya sudah. Wala yukal ma'af kori. Enggak boleh dipakai ma'af kori. Enggak boleh. Nanti kalau dikata af kori berubah apa? Susunannya. Yang awalnya fi'il itu enggak mungkin rof, enggak mungkin jer. Karena ada niat mutakalim menjadi jer. Enggak mungkin kan? Maka untuk itu dikailah nun wikoya untuk menjaga posisi nun. Posisi nun. Baik. Bantahannya wa ammat taskhir fasyadun. Ada pun riwayat. Atau riwayat yang ada saya. Ada pun apa? Nukilan yang dia itu bisa dibikin apa? Taskhir itu riwayat yang syadza menyelisih kaidah. Wawaju, perhatikan ini. Wawaju sekarang segi, ya, segi fiil itu, ya, dengan isim ada sisi keserupaannya. Wawaju dan segi dia itu, yaitu fiil itu sendiri menyerupai isim. Annahu asbahal asma. Memang fiil ini hampir menyerupai isim. Jadi fi'il ini, af'ala ini menyerupai isim. Juga isim tapi hakikatnya dia adalah fi'il. Tapi ini memiliki kesamaan terhadap isim. Dalam hal apa lihat? Dalam hal umuman menyerupai isim umuman secara umum. Dalam hal bijumudihi dengan dia itu jamid. Jadi af'al ini jamid. Tidak mustaqil. Nah ini. Sedangkan sya'nul jamid adalah apa? Isim. Sya'nul jamid adalah miliknya isim. Tapi fi'il ta'zim ini, ikhwan, fi'il ta'zim ini itu enggak boleh antum pakai bentuk ma yuf'ilu enggak boleh. Jadi yang bisanya af'al tok tok tok tok. Kayak jamid ya, ya enggak bisa dipecah. Dari sini dia mencocoki sepertinya isim. Yang kedua, wa annahu la masdar lahu. Dan ini ma di sini enggak punya masdar. Masdari enggak ada masdar. Dari sinilah dia menyerupai isim. Jadi af'al itu enggak bisa itu bikin masdar. La isim fa'il wa la isim maf'ul enggak bisa. Yakin ini datang af'al. Baik. Wa asbaha af'al at-tafdhil khususan. Dan dia menyerupai fi'il tafdil. Ada mengatakan isim tafdil. Dan ada mengatakan af'alu tafdil. Dan dia dalam sisi secara khusus. Af'al di sini. Menyerupai isim tafdil. Atau menyerupai fi'il tafdil. Ala tabir berbagai para ulama. Dalam segi bikauni ala wajni. Dalam segi af'al di wajni apa? Isim tafdil. Karena selalu istilah di wajani af'al, af'al. Af'alu atau af'ala. Yang lainnya kan? Berarti ini kan mengikuti wajani isim tafdil. Yang kedua, wabidalalati ala ziyadah. Fi'il ta'ajub ini memiliki makna ziyadah. Sebagaimana isim tafdil memiliki makna ziyadah, ya enggak? Kan mana lebih siapa tafdilkan? Ini mana apa? Langka. Jadi ada makna ziyadah kan? Dari mana biasa? Dari sisi nilai apa namanya? Kesamaannya. Wa bi kaunihima la yubnayani illa mimma ala illa mimma istakmala syurutannya dzikruha. Dan keberadaan dia itu tidaklah keduanya ini dimabnikan. Enak keduanya? Mana keduanya? Af'il sama af'al. Kecuali harus terpenuhi syurut-syurutnya. Dan akan datang insyaallah penyebutannya. Lah yang namanya isim seperti itu, ya kan? Dia tidaklah dikatakan mabni kecuali terpenuhi. Ada kata dia fil madi, ngapain dikatakan harus terpenuhi syaratnya, kan enggak. Maka yang di sini menyerupai isim kesamaannya. Jadi khulasanya isim tafdhil itu apa namanya? Sifat ta'ajjub itu apa? Menyerupai isim dari segi umum dan dari segi khusus. Tabihan. Lanjutannya. Selesailah pembahasan kita. Bahwasannya apa? Ya apa ya khawarana? Atau tulislah. Ditulis minta kali wajhu. Ay wajhu tasghiri. Kita punya talik wajhu tasghiri. Mana wajhu? Ay wajhu tasghiri. Intaha minat tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berikan mana majhum. Sekarang pertama, kenapa sekarang pembahasan khusus masalah tasghirnya? Kenapa kok ada satu dalil bahwasanya ta'ajubiyah ini kok bisa ditasghirkan? Satu sisi dia adalah lemsat, ya kan? Sisi yang lain memang af'al ini menyerupai isim. Makanya dari situlah dia ditasghirkan. Jelas ya Allah. Jadi sekarang isim tafdhil ini memang dia adalah isim. Posisinya dia adalah fi'il. Dan dia menyerupai isim dari segi khusus dan dari segi umum. Dari situlah dia ditasghirkan. Jadi kan? Tapi riwayat itu hari ada jawaban. Imma syadz. Wa imma dia ditasghirkan itu bukan berarti dia isim, tapi memang dia memiliki apa? Penyerupaan kepada isim. Lebih salah kan? Jelas ini. Jadi kalau gitu dia wa amma tasghir fasadun. Tasghir di sini adalah syad. Jawaban yang kedua, wa waju. Segi kenapa kok isim tafil ta'ajubiyah ini kok bisa di tasghirkan? Karena posisi dia asbaha al asma'a, menyerupai isim dalam bentuk dua, imma umuman wa imma khususon. Jelas umuman karena dia jumud jamid enggak punya masdar. Secara khusus karena dia wazannya apa? Menyerupai isim tafdhil karena wazannya dan karena mananya apa? Memiliki mana dia? Siaga. Jelas ini. Dari situlah ada riwayat dia itu ditasghirkan. Jelas insyaallah jelas. Islam ini. Ingkar menurut tafsir dari juz 2 halaman 88. Wa bi kaunihi ma. Ini kembali ke anu. Sudah. Wa asbal fi'la khususan bi qawli lafzi ini wa bi dalalatihi ala ziyadah wa bi kaunihima isim tafdhil dan tajwiyah. Wa bi qaulihima dan qabla keduanya isim tafdhil dan sigat tajwiyah. Iya, tadi salah tadi. Wa bi qaulihima dan qabla keduanya isim tafdhil dan sigat tajwiyah la yubnayani keduanya enggak bisa dibangun kecuali dengan persyaratan insyaallah. Baik, terus wa fi ahsana sayyid dan pada ahsan sayyid ada dhamirun mustatirun bil ittifaq af'ala di sini apa ada dhamir mustatir marfu'un alal fa'il dhamir ini marfu irobnya fa'il rajun ila ma wa ini kembali ke mana ke ma wa huwa alladhi dallana ala ismiyatiha inilah yang menunjukkan kepada kita atas ismiyahnya apa ismiyahnya ma li'anna dhamir la ya'udu ila alal asma karena dhamir itu tidaklah kembali kepada kecuali kepada asma menunjukkan ma di sini adalah ma isim sebab ahsan ini mengandung apa dhamir dan dhamir kembali kepada ma wa zaidan maf'ulun bi sekarang irab zaidan pembahasan sekarang zaidan irab jam maf'ulun bi alal qaul bi anna af'al fi'lun madhi menurut pendapat yang mengatakan af'al ini adalah fi'il bagi yang mengatakan dia fi'il zaidan maf'ulun bi wa musabbahun bil maf'ul bi alal qaul bi anna ism bagi yang mengatakan af'al ini isim i'rabnya zaidan musabbah bil maf'ul diserupakan dengan maf'ulun bi jadi ono musabbah ada maf'ul bagi yang mengatakan dia fi'il maka dia maf'ulun bi. Bagi yang mengatakan dia isim, afal ini ada musabbah bil maf'ulun bi. Berarti orang-orang kufiyun mengelak apa zaidan musabbah bil maf'ul bi. Wa amma sighatu san anak ma'ana yang kedua af'il bihi. Wa amma sighatu saniyatu adapun sighah yang kedua masa ada. Wa amma sighatu saniyatu adapun sighah yang kedua fa af'il kata af'il adalah fi'lun bittifaq dia adalah fi'il dengan kesepakatan para ulama jadi af'il itu i'rabnya apa dia adalah fi'il bittifaq sekarang ini bittifaq ya wa lafdhuhu lafdhul amr af'il itu lafati amr. Ingat lafati amr. Jelas ya? Fi'il tapi lafati amr. Wa maknahu ta'ajjub. Ingat ya, kalau amr kan perintah. Arti ini kan. Maka ini lafati amr ikut wazan af'il cuma manae ta'ajjubiyah. Ingat arti ini ta'ajjubiyah, bukan perintah. Lafati adalah amr, tapi mana ta'ajjubiyah. Yes. Wa huwa khalin min dhamir. Ingat, arti ini kosong dari dhamir. Jadi ingat ya, Pak. Lain dengan tadi, seperti af'ala. Kalau af'il, ingat ya, ini. Ini, segonya segobaan amr. Tapi arti ini untuk perintah. Arti ini ta'ajubiyah. Apakah tersimpan domir? Dan kalau perintah kan ada domirnya. Uktub domir kan anta. Ini enggak ada domirnya. Kolin minat domir. Lihat. Wa aslu qaulika ahsin bi zaidin. Makna ahsin bi itu ada apa? Asalnya apa? Ahsin bi zaid. Ahsin bi zaid. Apa maksudnya? Alangkah bagusnya Taibhan kepada Zaid. Ahsin bi Zaid wa asal qaulika akhil bi tara ahsin bi Zaid. Lihat ini. Manahi ahsana Zaidun. Jadi ahsin bihi artinya ahsin bi Zaid itu artinya apa? Adalah ahsana Zaid. Zaid ini apa? Memiliki kebaikan. Zaid ini asalnya ahsin bi Zaidin, asalnya ahsana Zaidun. Apa artinya Zaidun? Zaid memiliki kebaikan. Makanya alangkah apa ya kawan? Alangkah bagusnya Zaid itu. Asalnya ahsana Zaid. Zaid ini memiliki kebagusan. Lihat ini. Ai sara dhahsan. Ai menjadilah dia dhahsan memiliki kebaikan. Jadi maknanya dhahsan ai menjadilah dia memiliki kebaikan. Kama qalu awraq asyjar. Entar hajar menjadilah syajar itu memiliki pohon. Didatangkan awraq asyjar untuk menerjemahkan makna ahsana Zaidun. Ahsana Zaid, Zaid ini memiliki kebaikan. Sebagaimana awraqa asyjar. Syajar ini apa ya kawan anak? Memiliki apa? Apa syajar? Memiliki apa? Daun. Wa atharul bustan. Wa athara fulanun. Wa atharaba Zaidun. Wa akhadda al-ba'ir. Bima'na sara zawara. Memiliki zawara. Wa dha zuhrin. Wa dha sarwa. Wa dha matraba. Ay faqr wa faqo. Matraba nanya. Faqrin wa faqo. Ay memiliki kefakiran dan fakoh kemelaratan. Wada khudda. Khudda ada taliknya. Atau bisa terjemahkan sendirilah. Inti ini itu. Fadumina makna ta'jub. Lalu setelah itu. Ahsin bihi. Yang asalnya mana? Ahsana Zaidun. Aidhu khusnin. Tapi terkandung di situ mana? Ta'jubiyah. Terkandung di situ mana? Ta'jub. Ta'ajwiyah. Wa huwilat sighatuhu ila sighati afal. Lihat ini. Yang mana setelah mana ahsan. Ini namanya kalau dia ahsan. Di sini kan mengandung apa makna? Ta'ajwiyah kan di sini. Ingat ahsana Zaidun adalah ahsana atau Zaid ini dhuhusun. Memiliki kebaikan. Memiliki kecantikan. Memiliki keelokan seterusnya. Karena terkandung makna ta'ajubiyah, maka makna ahsan ini dirubah. Sekot ahsan menjadi ahsin. Itu caranya. Maka jadi ini. Wahuwila sigotuhu. Ingat, dirubah sigotnya. Mahum. Dengan, apa namanya? Dengan sigot af'il bekas bil'aib. Maka menjadilah ahsin Zaidun. Awalnya ahsin Zaidun. Ahsin Zaidun. Setelah itu fasuk biha. Dianggap jelek. Al-lafzu lafad. Bil ismil marfu. Dengan isim yang marfu. Ba'da sighati fi'il amri. Setelah sighatil amr. Balikkan maksudnya. Setara kaidah setelah sigoh fi'il amr ahsin ini, kalau isim dirofakan ini jelek, enggak pas. Jadi kan ahsin kan fi'il apa? Sigoh tal amr, sigoh amr fi'il amr. Makanya secara kaidah itu amat jelek kalau ada isim marfu setelah ahsin seperti ini. Makanya ditambahi dengan apa pak? Zaidah bizaidin ikut padan af'il bihi. Makanya fastuk biha, maka dianggap jelek al-lafdu, yaitu lafad bil ismil mafud dengan ismi. Jadi Zaid ini dianggap jelek ketika dia jatuh af'il sedangkan dia rafa. Maka fazidat al-ya'u atau apa? Fazidat al-ba'u ditambah lafad li'islahil lafad supaya memperbaiki lafaz. Supaya lafaznya enggak dianggap kopik jelek, maka diambillah, ditambahilah dengan bak dia ada. Faham tak? Faham tak lewat? Bang kusin, kusin ni, nanti dendam apa ni? Silat. Fasara ahsin bizaidin, menjadilah ahsin bizaidin. Alasiroti umrul bizaid, menurut yang mengikuti siro umrul. Kenapa sebenarnya? Karena marra harus pakai bak, ya enggak? Ya enggak? Ya enggak ya kawan? Marra tetap lazim kan? Nah, maka menjadilah asin ini koyok am umrul. Kenapa kok diambilkan umrul? Soalnya marra itu marra bizaid. Kan gitu kan ya kawan? Enggak mungkin marra zaidan, enggak mungkin. Gak mungkin marra zaidan, karena marra kan lazim. Maka butuh bak marra bedia melewati zaid. Maka seakan-akan asin sama seperti itu. Maka disigokan dia ngikuti wazan umrun, dalam artian butuhnya dia apa? Butuh bak. Ingat, dia disigokan, dicontohkan dia itu seperti ikut wazan umrun bizaid, dalam artian dalam artian membutuhkannya dia dengan apa? Ba. Loh, kok bisa wazan? Wazan kan fa'ala yaf'ulu. Kan gitu wazannya. Cuma wazan diambilnya umrul bizaid karena umrul di situ butuhnya ba. Maka dari ke akhir di sini menjadilah dia menjadi ahsin bizaid, disamakan dengan dia dalam artian karena dia butuh membutuh ba zia ziyada. Apa? Irobnya apa? Bizaid. Bak jerma jerur. Bak apa tak? Bapak apa? Bapak zaid. Nanti mafulun bih. Ada di tali kandungan. Kono? Ada enggak? Masa orang no? Ada tu? Di belakang sana ada. Apa raja sama di belakang sana? Ada situ. Apa di belakang sirupnya? Ya ya. Baik. Terus fa'il ba tushbihu al ba fi kafa billahi syahida. Ba di sini, ba ini menyerupai ba pada wa kafa bi, ini ba syahida. Menyerupai kafa bi. Kalau ada kafa bi, ba ini syahida. Fi anna zidat fil fa'il. Kan bilang orang yang bilai fa'il, bilai kujar majurur. Lah, kafa fi'il madi bilai marfu mukaddar. Orang mukaddar man aming duria ba za'ida. Ngerti gak? Maka di sini ba za'ida. Maka bilai irofi apa yang dia? Fa'il. Apa? Di sini ba, ingat apa huruf jar jatuh setelah kafa itu pasti dia huruf zaidah. Itu keadaan seperti itu. Maka lihat fi'at zidat fil fa'il. Walakinnaha tukhalifu. Ingat ini menyerupai ba pada kafa, cuma ada sisi perbedaan. Ahsin bi zaid ini menyerupai kafa pada pada contoh ba yang kemasukan pada apa? Pada fa'il, pada fa'il, tapi ada sisi perbedaannya. Apa perbedaannya? Walakinna, akan tapi ba pada isim ta'jub ini menyerupai ba pada kafat bila syaida itu ada sisi perbedaannya. Anna lazimatun watilka ja'izatul hasan. Kalau ba pada ta'jub wajib ada, dan ba pada kafat bila pada fa'il boleh ada dan boleh tidak, tidak ada. Itu perbedaan. Nah, di sini bizaid ini menyerupai apa? Apa? Kafa menyerupai apa? Ba zaidah pada fa'il, tapi ada sisi perbedaannya. Apa? Kalau bizaidin ini wajib ada bizaid. Enggak mungkin asin, enggak mungkin zaidun. Pasti asin bizaid pasti. Tapi kalau ba pada fa'il itu bisa ada dan bisa tidak ada. Makanya qala Suhaimun Umairata wada ing tadahat taghazian kafasyaibu. Mana maknya? Enggak dibuang kan? Hari boleh dibuang dan boleh tidak. Tapi kalau pada bak yang masuk pada aksin tajwiyah wajib yaitu ada. Jelasin insyaallah. Bawa apa? Ayo kita gerakan, kita selesaikan kemudian kita istirahat dulu. Walayu munafi lu ta'ajub wasmu tafdil. Dan enggak bisa dimabnikan. Fi'il ta'ajub dan isim tafdil. Enggak bisa dimabnikan. Illa mimmas takmala khomsala syurut. Kecuali harus terpenuhi lima syarat. Jadi isim tafdil dan apa ta'ajubiyah. Enggak bisa dimabnikan. Kecuali harus terpenuhi tiga lima syarat. Ahaduha ayyakuna fi'lan. Salah satunya dia harus fi'il ta'ajub atau apa? Fi'il tafdil. Ya harus dia fi'il. Fala yubna yani min ghairi fi'il. Baik. Maka keduanya itu enggak bisa dimabnikan kalau bukan fi'il. Begini. Ayyakuna fi'lan. Ingat, asal mulanya isim tafdil itu harus fi'il. Ingat. Ta'ajubiyah asal mulanya dia dari fi'il. Makanya enggak bisa dimabnikan kalau bukan asal dari fi'il. Ya bukan fi'il. Walihana oleh karena kutiyah disalahkan. Man banahu minal jilfi wal himar. Orang yang memabnikan jilf dan himar. Loh, himar apa asal dari fi'il? Fi'il isim. Fakal ma'ajlafa wa ma'ahmak. Maka ini bukanlah isim. Bukanlah mabni. Sebab ahmar itu apa? Mananya dari isim kimar. Ya kan? Gak mananya? Gak fi'il. Fakal dalika jilaf. Wasadda qawlahu ma'alassa wa wa'alassu min syirarik. Dan ini sadda qawluhum telah sad omongan mereka ma'alassa. Wahuwa dari alasu. Alasu ming syidhadin. Alasu ikhwan. Ismu rojul. Syidhad itu apa? Alasu apa? Apa alasu? Alasnya lisun. Apa lisun? Maling kan? Maling itu fi'il apa enggak? Kan enggak kan? Isim kan? Tapi dibikin. Ikut pasan. Ma'alasu. Alangkah mencurinya. Gitu loh. Ming syidhad. Ayat dari bani. Nama rojul dari bani beba. Jadi ma'alaf awa ma'alaf saw alangkah dia mencurinya. Man dia itu adalah syidhadin, seorang laki-laki dari bani beba. Weh, paham sulit kau di sini. Ini adalah sudut. Karena enggak bisa ya kawan, enggak bisa. Jadi himar dibikin akhmar itu enggak bisa. Bisa dia bukan dari fi'il. Asani ayakun al fi'lu sulasian. Fi'il yang dijadikan apa? Isim tafdil dan ta'ajubiyah harus sulasi. Enggak boleh rubai. Enggak boleh khumasi dan enggak boleh sulasi. Fala yubnayani dakhraja. Kenapa dakhraja enggak bisa? Karena rubai. Wang talaqa wastakhraja. An Abil Hasan jawazuhu binaihi minat sulasil majid fi wanawai. Abil Hasan membolehkan memabnikan dari sulasi masjid. Kau apa? Rubai kau apa? Kumasi kau apa? Tapi dengan syarat hadfi zawaidihi. Dibuang zawaidnya. Wadawai. Tapi asalnya rubai asalnya kumasi, asalnya sudah sih, cuma ketika dibikin isim tafdil, zaidnya ini dibuang. Berarti mau doain enggak? Hah? Iya mana beda, tapi kan secara apa? Mau doain sekarang lihat. Sekarang kita contoh. Istakhbar. Berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 1, istah Enam kan? Abrasan boleh dibikin kentang sih. Lebih cara nih? Iya, buah niki. Buah apa lagi? Sindi buah. Tadi? Apa aja nih asin jadi asin? Wah doai. Lah ya kalau mau doai kalau gitu kayak keadaan dia mau doai keadaan kayak mana itu? Ya? Dibuang. Kaisar. Tak nak kau dengar tengah sedih buang itu jawab. Monggo kau tu zaid itu. Monggo kau tu asal apa? Asal rubainya. Iya, berarti engko maknane berbeda, cuma kan apa? Berarti untuk membedakannya kan? Oh, berarti enggak ngerti iki maksud apa iki ya, asin iki kan. Jadi kan kebingungan ini yang antum masukkan asin iki teko ndi huruf ndi? Bisa solasi, bisa rubai dan bisa khumasi kan gitu kan ya kawan? Karena dari segi apa konteks apa? Iya, itu kan posisinya sama. Oke, jelas. Wa'arsi bawa'i jawas binaihi min afalal yang fala itu rubai nahu akroma wa'ahsana wa'atok itu si bawa'i membolehkan hanya rubai tok si bawa'i itu kan kulasnya orang langsung ngomong sulasi orang langsung harus ribil sulasi orang langsung ngomong rubai sudah ulama asaris ayyakuna mimma yakbala ma'nahu tafawut. Harus fi'il itu menerima makna bahwa tafawut memiliki tingkatan. Hendaknya fi'il itu memiliki makna tingkatan. Fala yubnayani maka gak bisa dimabdikan min nafi mata. Mata kok ada tingkatan gak mata itu? Mati itu memiliki tingkatan gak? Gak memiliki tingkatan. Ya mati ya mati kan gitu kan. Gak memiliki tingkatan. Maka mata enggak bisa dibikin isim tafdhil atau ta'ajjub ya. Karena apa? Enggak memiliki tingkatan. Enggak benar tingkatan. Atau apa nih ya? Apa nih ya? Hah? Fana. Lah fana itu mulutnya enggak punya tingkatan dia. Mari ki. Li'anna haqiqatahuma wahya. Karena hakikatnya keduanya mata dan fana ya, itu satu. Yo, fana dan mati satu hakikatnya. Wa inna ma yata'ajjabu mimma zada ala nawairihi. Cuma diherankan kalau memang apa beda dari yang semestinya. Wis, memang bisa diherankan mati itu wa mimma yata'ajjabu. Hanya saja yata'ajjabu diherankan mimma zada kalau lebih daripada mati sewajarnya. Ngerti gak, Irfan? Hakikat mati sama, mati terbunuh dan mati enggak terkena sama. Tapi ketika dia ini meninggal, tapi meninggalnya itu tidak sepantas dan luar dari apa? Seperti biasanya, maka itu yang diherankan. Itu yang diherankan bukan asal mati, tapi apa? Kaifiyah, kenapa dia meninggalnya? Itu yang diherankannya. Jelas, Irfan? Ada yang mati kecekik, yang heran musuh kecekik. Ada mati yang lambenya dimakan ulat atau bagaimana kan? Wail asal matinya adalah satu hakikatnya. Ar-rabi alla yakuna mabnil maf'ul. Enggak bisa majhul dimabnikan. Enggak bisa majhul itu dimabnikan, enggak bisa. Enggak bisa majhul itu dimabnikan. Fala yubnayani min nafi dzurri qutila dzuriba. Dan kutila enggak bisa dimabdikan. Al khamis alla yakuna ismu fa'ilihi ala wasni. Hendaknya isim fa'ilnya tidak boleh ikut wazan af'ala. Isim fa'il kan kita kenapa? Fa'ilun, muf'ilun. Itu kan biasa kan? Cuma ada beberapa huruf kalimat, kalimat itu isim fa'ilih ikut wazan af'ala. Kayak melihat. Falayu menayani min nahwi amia wa arijo. Wasibhima dan apa-apa yang menyerupai keduanya dari fiil-fiil al uyubi zahira. Aib-aib yang nampak kayak buta, ini aib yang nampak. Kalau ada fiil yang fiilnya itu memiliki aib dasar yang nampak kayak pincang, kayak apa biasane isim fa'il iku tasen apa? Af'al. Seperti ama, orang itu buta, bagaimana? A'ma, bukan amin. Karena amiya itu kan apa artinya? Buta. Dia adalah fiil yang memiliki cacat. Yang nampak buta kan nampak. Maka di sini apa ya? Di sini amiya. Fahamin insyaallah amiya. Maka amiya di sini apa ya khuanana? Isim fa'ili ikut pasien apa? Af'al. Maka gak boleh amiya dibikin isim tafdhil atau ta'asubiyah. Kenapa? Karena fiilnya dia, isim fa'ilnya ikut pasien af'al. Dan semua fiil-fiil yang memiliki makna cacat secara nampak itu biasanya isim fa'il ikut pasien af'al. Baik. Wala min nahwi sawida wa hamil. Apa sawida? Sawida apa sawida? Hitam. Hamiru apa? Merah. Apa amal dari amia? Buta. Apa arija? Pincang. Min af'al alwan. Dari apa? Fil-fil yang memiliki arti warna. Hitam, putih, merah. Dan misalnya. Wala min nahwi lamia wa daija. Manahwi ma min afal khilaf wa khilaf. Fil-fil yang memiliki warna, yang memiliki arti khilya, perhiasan. Jadi fil-fil yang memiliki arti khilya, perhiasan, itu adalah isim fa'ilnya wazani apa? Wazani af'al. Apa lamia arti ini? Telekom TV. Artinya adalah khilya iyasan. Allati alwasfu fiha ala wazni afal. Yang mana isim fa'ili ikut wazan afal. Li'annahum qalu, karena mereka itu mengatakan orang-orang Arab ahma. Ahma itu isim fa'ili. A'raj isim fa'ili. Aswad isim fa'ili. Misalkan rajulun aswad. Laki-laki itu adalah hitam. Ay, orang itu hitam, aswad. Enggak ada aswad itu sawit, keliru. Dari semua abangannya tiga bentuk iki dalam ilmu sorof ikut wazannya apa? Pertama ada apa? Aib yang dohir, apa yang kedua? Warna, apa yang ketiga? Perhiasan. Iku isim fa'il apa? Ala wajah. Ini semua yang enggak bisa dibikin apa? Isim tafdhil atau ta'ajubiyah. Aib enggak bisa dimabnikan ya, karena seperti ini. Boleh jelasin oleh Han? Bisa ditajubkan, cuma gak bisa dimabdikan. Iya. Pembahasan kita kan masalah apa? Pembahasan kita kan gak bisa dimabdikan. Gak bisa dimabdikan. Maka fala yubnaya maka bisa dimabdikan. Saya jelas. Insya Allah babul waqaf ini lebih gampang daripada itu tafsir. Ini mana tafawut yang memiliki gimana sih maksudnya? Tahu harus punya memiliki apa? Tingkatan. Sebenarnya dalam tasrif apa? Ya enggak, bukan tingkatan kayak keutamaan ada keutamaan kecil, besar kan namanya memiliki keutamaan. Ketika tingkat keutamaannya. Wes, insyaallah kita akan berlanjut kotor jam 7 lebih ya kan ya. Insyaallah ini tinggal sedikit aja ya, Pak. Dan paling gampang-gampang insyaallah. Ya. Rencananya di kotor lagi. Tapi kita kan enggak terlalu cepat, santai gitu. Kalau ini selesai, anak kalau ini selesai dengan kalian, Mas.